Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari, yang kita telah sampai pada bab yang ketujuh, yaitu bab ma yuhdharu min zahratid dunya wa tanafus fiha, yaitu bab di mana kita dituntut untuk berhati-hati dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia dan sikap untuk kemudian saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Yang kita telah menyebutkan atau masuk dalam hadis yang pertama dari bab ini, yang mana mengisahkan tentang kedatangan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari negeri Bahrain, yang kemudian ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul mendatangi salat fajar, yang mana hal tersebut dalam rangka atau dalam rangka menyambut kedatangan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang ketika kejadian tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, yang ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada murid-murid beliau radhiyallahu taala anhum, yaitu para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, di mana beliau mengingatkan, karena ketika itu sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membawa ghanimah, nah, atau membawa jizyah dari negeri Bahrain yang sangat banyak, yang tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat tentang fitnah dunia tersebut. Karena sesungguhnya apabila seorang tidak dinasihati di dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya, maka dia akan binasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayang beliau kepada para sahabat, yang beliau ketika itu mengingatkan kepada mereka para sahabat, fawallahi, maka demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kemiskinan itu yang menjadikan aku takut kepada kalian. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan pada kalian atau terjadi pada diri-diri kalian. Walakin ahsya alaikum antubsata alaikumud dunya. Tetapi aku khawatir, yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian. Kama busitat mangkana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, yang mereka atau kemudian kalian berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana umat-umat sebelum kalian pun telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatul hikum kama alhadhum. Di dalam riwayat ini disebutkan, dan kemudian dunia tersebut akhirnya melalaikan kalian sebagaimana hal tersebut telah melalaikan umat-umat sebelum kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fatuhlikakum kama ahlakathum, yang kemudian akhirnya dunia itu kemudian membinasakan diri kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, telah kita sebutkan secara global beberapa keterangan dari kisah ini, dan tidak ada salahnya kita akan menyebutkan beberapa rincian yang berikutnya atau beberapa tambahan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukil dari perkataan Al-Imam At-Tibi, wa qala At-Tibi, fa'idatu taqdimil maf'ul huna al-ihtimam bi sya'nil faqr, yaitu faedah didahulukan maf'ul bih di sini, yaitu maf'ul bih kalau dalam tatanan bahasa Arab ya, kalau disesuaikan dengan bahasa kita adalah objeknya ya, yang dalam keadaan mansub dia. Maf'ul bih di sini al-faqra dalam keadaan mansub. Mal faqra ahsya alaikum, tidaklah kemiskinan itu yang aku takutkan, aku khawatirkan terjadi pada kalian. Kenapa disebutkan maf'ul bih ini? Alladhi haqquhu at-ta'khir, yang seharusnya maf'ul bih itu, objek itu dalam susunan kalimat adalah diakhirkan. Kenapa kok diawalkan? Di sini ada faedah 6, bahwasanya adanya peringatan tentang besarnya perkara al-faqr di sini. 6, atau perhatian, agar manusia perhatian tentang permasalahan apa yang berkaitan tentang al-faqr di sini. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini, ketika dia mungkin merasa bahwasanya dirinya akan meninggalkan dunia, suatu hal yang kadang-kadang terjadi pada seorang hamba, dia takut ketika meninggal dunia akan terjadi pada anak-anak mereka terjadinya kemiskinan. Sampai-sampai di antara mereka berpikiran yang bukan-bukan, sampai bagaimana ya, nanti kalau saya mati anak saya siapa yang memberi makan, apa yang mereka akan makan. Ya. Perhatian mereka adalah terkait dengan permasalahan ini. Perhatian kebanyakan manusia adalah orientasinya terkait dengan masalah dunia. Urusannya adalah permasalahan bagaimana mereka akan makan, bagaimana mereka akan hidup. Adapun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan tentang al-faqr ya. Yang ini adalah biar orang yang mendengar tentang al-faqr di sini, tentang kemiskinan itu, perhatian. Maksudnya seperti itu. Perhatian tentang urusan masalah al-faqr di sini, masalah fakir, masalah kefakiran. Yang kebanyakan manusia mereka mengkhawatirkan kepada anak-anak mereka ketika mereka meninggal, nanti bagaimana mereka akan makan, bagaimana mereka akan hidup, apa yang mereka akan makan. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan, apa yang akan kalian makan nanti setelahku, setelah matiku, bukan apa yang kalian akan sembah setelah aku mati nanti. Orientasinya adalah kepada dunia. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan tentang al-faqir, tetapi bukan urusannya adalah Rasul takut terhadap kefakiran itu menimpa kalian. Tetapi justru beliau mengatakan apa? Mal faqra ahsha alaikum. Bukanlah kefakiran itu yang aku khawatirkan terjadi pada kalian. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi kasih sayang seorang al-walid, seorang bapak kepada putra-putra mereka. Seorang yang perhatian kepada anak-anak mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih. Kenapa? Karena beliau di sini adalah orientasinya adalah kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengingatkan tentang bahaya ketika seorang terlalaikan dengan kehidupan dunia. Maka kata beliau, fa'lam au fa'alamu fa'alama sallallahu alaihi wasallam ashabahu annahu wa inkana lahum fi syafaqati alaihim kal'ab lakin haluhu fi amril mal yukhalifu halal walid. Kata Imam At-Tibi bahwasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, memberikan pelajaran kepada para sahabat beliau bahwasanya beliau atau walaupun orang tua mereka itu memiliki kasih sayang kepada diri-diri mereka sebagaimana seorang bapak, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau di dalam masalah kasih sayang ini adalah di dalam masalah urusan harta menyelisih apa-apa yang dipikirkan atau apa-apa yang dirasakan oleh orang tua mereka. Karena mereka orang tua mereka mengkhawatirkan kepada anak-anak mereka kefakiran, sedangkan Rasul tidak. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Wa annahu la yasha alaihimul faqra kama yashahul walid. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir, tidak takut terhadap kefakiran menimpa mereka sebagaimana apa yang dikhawatirkan orang tua. Walakin yahsha alaihim minal ghina alladhi huwa matlubul walid liwaladihi. Tetapi yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam justru adalah kekayaan dibentangkan kepada mereka dunia, dibukakan kepada mereka dunia. Ya. Yang justru inilah yang diharapkan oleh seorang tua atau yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka, agar nanti setelah meninggalku semoga anak-anakku mendapatkan kekayaan, mendapatkan kelebihan dalam masa harta ini. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Yang diingatkan kepada kita agar kita jangan terlena dengan kehidupan dunia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian penyebutan fatana fasuha, yaitu terkait dengan masalah berlomba-lomba terhadap kehidupan dunia tadi. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di antara manusia di dalam masalah urusan dunia ini, mereka saling berlomba satu dengan yang lainnya. Yang mereka saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Ibaratnya saling sikut kalau dalam urusan dunia. Nah, bahkan tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Bahkan kadang-kadang itu terjadi pada seorang yang sebenarnya sudah tahu ilmunya, ya. Tapi seolah-olah berlomba-lomba dalam masalah dunia. Yang kadang-kadang terjadi pada sebagian, maaf-maaf saja terjadi pada sebagian kaum nisa, para wanita, ya. Yang tentunya para suami di sini butuh untuk membimbing mereka. Yang kadang-kadang mereka justru, ya, mereka lebih cenderung untuk menampakkan kesuksesan suami-suami mereka di hadapan wanita yang lainnya. Yang justru sebenarnya seorang wanita dituntut untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati, ya. Bersikap untuk kemudian saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian saling untuk ta'awun. Dituntut untuk mudah untuk bersedekah, tapi kadang-kadang justru, ya, maaf-maaf saja, kadang-kadang walaupun mereka kadang-kadang sebenarnya sudah mengetahui ilmunya, tetapi yang seperti ini butuh untuk lebih dibimbing oleh para suami-suami mereka. Diingatkan untuk kemudian bersikap sederhana dalam kehidupan mereka. Ya. Memakai perhiasan adalah dibolehkan. Ya. Tetapi kadang-kadang seorang wanita itu, ya, ketika dia tidak terbimbing, kadang-kadang dia lebih mengutamakan berhias ketika dia keluar dari rumahnya daripada untuk suaminya. Berhias dengan perhiasan yang mungkin itu menunjukkan kekayaan yang ada pada keluarganya atau pada suaminya, sehingga agar manusia, ya, menghormati dirinya dan sebagainya. Maka yang seperti ini butuh. Demikian juga seorang suami, para bapak-bapak juga dituntut untuk demikian, untuk bersikap sederhana dalam kehidupannya, ya. Tidak kemudian menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang lebih, memiliki sikap ujub, bangga diri terhadap diri pada apa yang dia miliki. Padahal itu semuanya, kalau Allah menghendaki untuk dicabut, Allah akan cabut. Apa yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati, dia tidak akan membawa harta tersebut. Orang yang kaya ataupun yang miskin, maka kuburannya sama. Kan gitu. Dia pun akan kembali kepada alam yang sama, yang dia tidak akan bisa membawa hartanya. Sama baik maupun baik yang kaya maupun miskin. Tidak akan membawa seabrek hartanya tersebut, tidak. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan adanya peringatan tentang bahaya seorang terlena terhadap kehidupan dunia, yang telah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bagaimana dunia ini adalah sesuatu yang indah, yang manis, yang hijau. Tetapi indahnya dunia, hijaunya dunia, manisnya dunia tersebut bukan kemudian seorang terlepas dari tanggung jawab, yang dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dia miliki dari dunia tersebut. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya. Diibarat digambarkan dengan manis, dengan sesuatu yang hijau ini adalah sesuatu yang indah. Yang berapa banyak manusia terlena dengan keindahan dunia ini. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innallaha mustahlifukum fiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, yang kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang kalian telah kerjakan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis tersebut, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya keindahan dunia, manisnya dunia itu bukan sesuatu yang kemudian seorang sama sekali tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan dihitung, tidak akan dihisab atas apa yang dia kerjakan di dunia tersebut. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, ada hadis yang semakna dengan apa yang kita baca tadi, yaitu hadis yang setelahnya yang akan kita baca insyaAllah, yaitu hadis An Uqbah bin Amir. Ini sebagai pelengkap dari apa yang telah kita sebutkan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Alaih bin Sa'ad an Yazid ibni Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir, yaitu dari sahabat Uqbah bin Amir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman Fasalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini ada kisah yang di sana ada nasihat yang semakna dengan apa yang disebutkan dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau keluar untuk melaksanakan salat jenazah kepada para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, sebagaimana salat beliau kepada mayit, yaitu salat jenazah. Tsumman sarafa ilal mimbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau beranjak menuju mimbar. Faqala, yaitu dalam rangka menasihati para sahabat. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Inni faratukum wa ana syahidun 'alaikum." Sesungguhnya aku adalah orang yang mendahului kalian dan aku adalah saksi bagi kalian semuanya. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan sesungguhnya demi Allah, sungguh aku telah melihat telagaku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyediakan telaga kelak pada hari kiamat. Yang ini adalah merupakan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa meminum dari telaga tersebut, lam yatma abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Yang di sana ya, bejana-bejana atau gelas-gelas yang digunakan untuk minum pada bejana tersebut, ka'ada din nujumi fis sama, seperti ya jumlah bintang-bintang yang ada di langit, yang menunjukkan banyaknya ya. Yang ketika itu ada sebagian orang yang akan minum pada telaga tersebut, ternyata ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama menyebutkan bahwasanya siapa yang ditolak ini adalah kaum munafikun, yang masuk di dalamnya adalah ahlul bid'ah. Di antaranya adalah al-munafikun dan ahlul bid'ah, yaitu masuk kategori di sini adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang mereka adalah pengekor hawa nafsu, yang mengadakan perkara baru dalam agama. Jangan dikira yang sebenarnya adalah perkara yang sepele. Jangan mengatakan ya mereka menyimpang, kita tahu bahwasanya yang sepertinya adalah perkara baru dalam agama. Tapi ya janganlah, itu kan sama-sama muslim. Memang sama-sama muslim yang tidak boleh kita mengkafirkan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kemudian tidak, atau berarti kemudian menghalangi kita untuk mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan dan ahlinya. Sampai-sampai di antara mereka sudah jangan sibukkan dengan fitnah, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Coba kita lihat bagaimana bimbingan Rasul sudah didahului oleh Rasul. Lihat bagaimana sifat-sifat para ulama, sifat-sifat yang memegang amanah ilmu. Yang mereka tentunya para ulama adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Bagaimana sifat-sifat para ulama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengemban amanah ilmu dari setiap generasi umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu hadzal ilma, akan mengemban ilmu ini, mengemban amanah ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu, dari setiap generasi orang-orang adilnya, yaitu orang-orang yang terpercaya di kalangan umat ini. Yaitu yang memegang amanah ilmu ini adalah orang-orang yang terpercaya di kalangan umat ini, yaitu para ulama. Kita tidak ragu lagi bagaimana keutamaan para ulama, yang mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang mereka tentunya sibuk dengan ilmu, iya enggak? Sibuk dengan ilmu. Bagaimana sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasul? Bagaimana tugas para ulama itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tugas-tugas mereka para ulama yang adil tadi, yang mereka mengemban amanah ilmu setiap generasi umat ini. Maka tugas mereka yang menunjukkan keutamaan yang ada pada mereka, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka berusaha membersihkan dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, yaitu membantah dari berbagai penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Berusaha dibersihkan, berusaha dinafikan, berusaha dibantah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Bukan dibiarkan, ya sudahlah. Yang penting sama-sama muslim, yang penting sama-sama mengaku ahlu sunnah, yang penting sama-sama kitabnya yang menulis adalah ulama sunnah. Bukan demikian. Tapi bagaimana sifat para ulama? Mereka berusaha membersihkan dari tahrif, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Dengan apa? Dengan ilmu diterangkan kepada umat bagaimana penyimpangan-penyimpangan ini. Wantihalal mubtilin, dan kedustaan orang-orang ahlul batil. Lihat, kedustaan ahlul batil dibersihkan oleh para ulama dengan cara diterangkan kepada umat yang sepertinya adalah kedustaan, yang sepertinya adalah kesesatan. Wa ta'wilal jahilin, dan demikian juga mereka para ulama berusaha untuk kemudian membersihkan, membantah dari takwilnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita mengatakan, lu para ulama itu lu lihat sibuk dengan ilmu, lihat lu Syekh Ibnu Utsaimin, lihat mereka para ulama tidak sibuk untuk membantah ini, membantah itu. Kalau kita contohnya Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana beliau keras di dalam membantah orang-orang yang menyimpang juga. Bahkan beliau bertanya kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali tentang bagaimana kesesatan orang yang menyimpang. Dan beliau keras juga ketika harus bicara. Yang memang syariat menuntut untuk bersikap tegas, maka tegas. Ada tempatnya. Tidak semua kemudian di sana, oh Islam ini semuanya lemah lembut. Ya memang pada asalnya dakwahnya dibangun di atas arif walin, di atas kelembutan. Tetapi ketika butuh adanya ketegasan sikap, memegang prinsip, maka sungguh kita dituntut untuk memegang prinsip tersebut. Ketika Islam butuh menuntut kita untuk berlemah lembut, kita berlemah lembut kepada orang awam. Berdakwah dengan hikmah, lemah lembut kepada mereka. Menyampaikan dengan tutur kata yang baik. Tetapi ketika kita dituntut untuk menerangkan, untuk tegas di dalam menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, maka kita pun tegas. Jangan bersikap lembek. Nah, maka terbantah subhat mereka ketika mereka mengatakan, ya sudah, enggak usah sibukkan dengan fitnah, sibukkan dengan ilmu. Lihat, Rasulullah sendiri sudah menegaskan ya, sifat-sifat para ulama yang mereka tentunya sibuk dengan ilmu. Mereka membersihkan, membantah berbagai penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, ya, kedustaan orang-orang ahlul batil, dan takwilnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga bukan hal yang sepele ketika seorang kemudian membela-bela orang yang menyimpang. Ya. Enggak, saya enggak ngikuti mereka. Tapi ya jangan kamu kemudian membantah penyimpangan dia. Saya enggak duduk-duduk sama dia. Pembelaan terhadap orang-orang yang menyimpang termasuk bagian dari perkara yang sangat ya, berbahaya bagi dirinya. Ya. Karena ad-difa'an ahlil batil, ya, pembelaan terhadap ahlul batil, itu adalah bagian dari perkara yang menjadikan dia bisa menyimpang dari dinul Islam ini. Atau menyimpang dari manhaj yang sahih. Ya. Apalagi duduk-duduk. Apalagi mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Ya. Sampai-sampai membaca buku orang-orang yang menyimpang saja tidak boleh. Bagaimana Al-Imam Ahmad ketika mengingatkan, mentahdir, ya, memperingatkan umat dari bahaya Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi itu siapa kira-kira? Dikatakan ketika itu sampai dia itu dikatakan samudranya ilmu. Bahrul Ulum. Ya. Dikatakan samudranya ilmu. Dia punya andil juga membantah orang-orang yang menyimpang ketika itu. Punya andil membantah beberapa kelompok. Tapi apakah kemudian ya, jangan dia punya andil juga kok membantah sufi, membantah ini. Lihat bagaimana Al-Imam Ahmad ya, memperlakukan Husain Al-Karabisi. Al-Imam Ahmad mengatakan, iyaka iyaka wa Husain Al-Karabisi wala tujalisuhu wala tujalis man jalasahu. Al-Imam Ahmad mengatakan, hati-hati kamu dari Husain Al-Karobizi. Hati-hati kamu dari Husain Al-Karobizi. Janganlah kamu duduk-duduk ya, dengan dia. Dan jangan duduk-duduk dengan orang yang duduk-duduk dengan dia. Yaitu jangan duduk dengan temannya orang-orang yang duduk. Jangan duduk dengan orang-orang yang duduk dengan Husain Al-Karobizi. Demikian juga Bishr Al-Marisi. Dan Imam Ahmad demikian juga mengingatkan, jangan sampai membaca kitab-kitab mereka. La tujalis sahiba bid'atin fa'innahu yumridu kalbak. Dan jangan kalian duduk-duduk dengan orang yang mengekor hawa nafsu mereka, yaitu para ahlul bid'ah. Karena semuanya hal tersebut akan memberikan sakit pada hatimu. Lihat, ya, orang-orang yang duduk-duduk ya, saja itu bisa memberikan penyakit pada hati seorang hamba. Apalagi mengambil ilmu, apalagi demikian. Bukan kemudian apa yang mereka katakan, jangan sibukkan dengan rudut-rudut. Membantah-membantah penyimpangan itu mematikan hati atau menjadikan hati itu keras. Subhanallah. Bagaimana Rasul kalau itu keras? Bagaimana Rasul telah menyebutkan tadi bahwasanya sifat-sifat para ulama adalah membantah orang-orang yang menyimpang, membersihkan dari takwilnya orang-orang yang bodoh, membantah kedustaannya ahlul batil, membersihkan dari tahrifnya, penyelewengan, penyimpangannya yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sekilas terkait dengan masalah haud. Tambahan bahwasanya orang-orang yang diusir tersebut dikatakan oleh para ulama diantaranya adalah 6 al-munafikun, dan masuk dalam hal tersebut adalah ahlul bid'ah. Nah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inni qad utitu mafatiha hazainil ardi au mafatihal ardi, dan sesungguhnya telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia ini. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia. Ya. Wa inni wallah. Ya, artinya suatu hal yang mudah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya, untuk mendapatkan dari bagian dari dunia ini. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Dan demi Allah, tidaklah yang aku takutkan kepada kalian tersebut, an tusyriku ba'di, bukanlah yang aku takutkan kepada kalian itu kalau seandainya kalian itu berbuat syirik. Bukan ini yang beliau takutkan. Kenapa? Karena tentunya seorang yang kokoh dalam keimanan, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajmain, yang mereka adalah manusia yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah, yang mereka adalah para muwahhidun yang kokoh dengan tauhid yang ada pada mereka. Tetapi yang beliau lebih khawatirkan, walakinni akhafu alaikum antanafasu fiha. Tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian, kalau seandainya kalian itu berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Kalau seandainya kalian apa? Berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ya. Subhanallah. Maka ini perkara yang bisa membinasakan seorang hamba sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kita, yang mereka berlomba-lomba dengan dunia tersebut, akhirnya membinasakan mereka. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan apa yang ada di dalamnya, akhirnya lambat laun, sedikit demi sedikit mereka jauh dari Allah, kemudian akhirnya membinasakan apa yang ada pada diri mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian atas ada satu hadis lagi yang mungkin perlu kita baca, yang insyaallah mungkin penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri, yaitu sahabatnya siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ketiga ya dalam bab ini. Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhriju Allahu lakum min barakatil ardi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang mayoritas yang paling aku takutkan, yang menunjukkan bukan berarti menutup kemungkinan yang lainnya juga beliau khawatirkan. Artinya ini yang paling mayoritas, yang banyak yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi. Dari apa-apa yang Allah akan keluarkan bagi kalian dari barokah-barokah dunia ini, barokah-barokah bumi ini. Wama barakatul ardi, dan apa itu barokah-barokah dunia ya Rasul? Para sahabat bertanya. Ya. Qala zahratud dunya, barokah-barokah dunia itu adalah apa? Perhiasan-perhiasan dunia. Yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bagi kalian, yaitu maksudnya dibukakan bagi kalian barokah-barokah yang ada di muka bumi ini atau yang ada di dunia ini. Dikatakan kepada Nabi, apa itu barokah-barokah dunia? Barokah-barokah bumi atau barokah dunia ini adalah perhiasan-perhiasan dunia. Faqala lahu rajulun. Kemudian berkata seorang kepada atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal ya'til khairu bisyarr?" Apakah kebaikan itu akan mendatangkan kejelekan? Kemudian fasamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu yungzalu alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau terdiam dan kami menyangka bahwasanya ketika itu turun ayat kepada beliau. Tsumma ja'ala yamsahu an jabinihi afan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian dahi beliau. Ya, karena di antara tanda turunnya ayat kepada beliau salah satunya adalah di antaranya beliau ketika itu mengusap dahi. Ya. Nah, ini ketika itu di antara para sahabat menyangka bahwasanya ketika itu ketika beliau terdiam turun ayat kepada beliau. Kemudian faqala, kemudian setelah beliau terdiam dan mengusap bagian dahinya tadi, beliau mengatakan aina sa'ilu, di mana orang yang bertanya tadi? Kemudian orang tadi mengatakan qala ana. Beliau mengatakan saya ya Rasul, saya yang tadi yang bertanya. Kemudian qala Abu Sa'id, kemudian berkata Abu Sa'id, yaitu perawi, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, laqad habidnahu hina tala dzalik. Kami ketika itu memujinya ketika muncul ketika itu, yaitu ketika dia bertanya ya tentang hal tersebut, para sahabat bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ada yang mau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la ya'til khairu illa bil khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kebaikan itu mendatangkan kecuali kebaikan juga. Tidaklah kebaikan itu kecuali akan mendatangkan kebaikan juga. Inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta ini, harta dunia ini adalah hijau dan manis. Sebagaimana yang telah kita sebut juga dalam hadis yang kita tambahkan tadi. Wa inna kullama ambatar rabi'u yaqtulu habatan. Dan sesungguhnya setiap yang ditumbuhkan oleh musim-musim semi, yang maksudnya di sini adalah yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditumbuhkan pada musim semi itu akan bisa membunuh hewan yang memakan pada musim tersebut dalam keadaan kekenyangan. Bisa membunuh dalam keadaan dia makan pada musim semi tersebut karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh sehingga menjadi rakus terhadap dunia, akhirnya mati dalam keadaan bukan mati kelaparan, matinya kekenyangan. Ya, habatan ini dalam keadaan dia kenyang. Dalam keadaan ya terlalu berlebihan dalam masalah makan. Au yulimu illa akilatal hadirah, atau minimalnya adalah menyakitkan, menjadikan sakit orang-orang yang memakan tadi karena terlalu kenyang, atau hewan-hewan yang makan tersebut menjadi terlalu kenyang, akhirnya sakit. Ya. Illa akilatal hadirah, kecuali hewan-hewan yang hanya makannya rumput. Ya. Nah, jam 8. Tambah sedikit. Kecuali hewan-hewan yang makan rumput. Di antaranya kenapa? Karena rumput ini adalah sesuatu yang memang tumbuh dan ketika hewan-hewan makan tersebut, tidaklah sebagaimana ketika hewan-hewan memakan sesuatu yang di sana penuh tumbuh-tumbuhan yang ketika musim semi tersebut dengan berbagai macamnya, ya. Adapun rumput tidaklah terlalu memadharatkan binatang-binatang tadi. Ya. Karena inilah sesuatu yang sudah biasa pada mereka. Akalat hatta idzam taddat khasirataha istaqbalatish syamsa fajtarat wa talatat wa balat tsumma adat fa akalat. Maka binatang-binatang tadi yang memakan pada musim semi yang tumbuh hijau ketika itu, mereka berlomba-lomba untuk makan sampai-sampai kedua sisi perutnya tersebut sampai sudah penuh, sampai semakin memanjang semakin penuh. Ya. Kemudian akhirnya dalam upaya agar dia bisa, ya, bisa lebih ringan, kemudian dia menghadap ke matahari, ya. Di antara mereka binatang tersebut sambil menyandarkan tubuhnya pada tanah, ya, sambil berjemur. Maksudnya apa? Biar agak ringan, biar dia bisa kembali lagi makan. Sampai apabila dia kemudian setelah itu, setelah dia berjemur di terik matahari, kemudian dia buang hajat, ya, kemudian dia, ya, buang air kecil, ya, atau kencing, kemudian akhirnya kembali lagi ke tempat tumbuh-tumbuhan yang muncul pada atau yang tumbuh pada musim semi tadi. Kenapa? Ya demikian keadaannya, karena terfitnah dengan berbagai hijaunya musim semi. Wa inna hadzal mala, ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Rasul. Dan sesungguhnya harta ini hulwatun man ahadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatuhu. Maka sesungguhnya harta ini adalah manis, sesuatu yang indah. Berapa banyak di antara manusia demikian juga hakikatnya, ya. Enggak sembuh-sembuh padahal sudah dalam keadaan kan masih, ya, masih rakus, tamak terhadap dunia. Dalam keadaan dia mungkin sudah kepayahan, ya. Dalam keadaan dia sudah kenyang dengan dunia, masih terus haus dengan dunia dan dunia. Maka sesungguhnya hartanya lah manis, barang siapa yang mengambil harta tersebut sesuai haknya, ya. Ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya orang yang menggunakan harta atau mengambil harta tersebut yang ada di dunia tersebut sesuai dengan haknya, dia mengambil dengan cara yang benar, dia menunaikannya dengan cara yang benar, ya. Dia ambil dari cara yang halal, dialokasikan pun dengan pada 6 perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik yang terkandung padanya maslahat. Wa wada'ahu fi haqqihi, dan dia meletakkannya juga pada tempatnya, pada haknya. Fa ni'mal ma'unatuhu, maka inilah sebaik-baik pertolongan yang diberikan kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa man akhadahu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Dan barang siapa yang mengambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bukan haknya, dengan cara yang haram, maka seperti orang yang makan, dengan memakan makanan yang ada di dunia ini, tetapi dia tidak ada kenyangnya. Terus dia rakus, tamak terhadap dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah syarah dari kedua hadis tersebut akan kita tambahkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.